telah kita lalui perjalanan, penuh suka duka juga rintangan. Kadang datang bosan dan godaan, tapi kita putuskan untuk bertahan, melawan segala perbedaan demi angan yang kita rencanakan. Mungkin saja ada yang lebih darimu, tapi ku yakin cuma kau yang memahamiku. Kaulah alasanku untuk tetap hidup, kaulah alasanku untuk terus berjuang. Aku kita tak akan selamanya muda, kelak mungkin dilupakan dunia. Yang terpenting dua dan bijaksana, tetap bersama di sakit dan sehat. Cerita panjang di hidup yang singkat, raga melemah, rasa menguat. Beranak pinak dan melihat mereka tumbuh dewasa dalam bimbingan kita. Thank you.